bulan Ramadan yang begitu cepatnya berlalu. Begitu cepatnya tak terasa kita sudah sampai di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Allah gambarkan betapa cepatnya hari berlalu di bulan Ramadan dalam firman-Nya ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bulan Ramadan yang mana kita tahu dia adalah satu bulan. Allah gambarkan dengan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung. Dan itu perasaan yang kita alami sekarang. Kita sudah masuk ke hari ke-20. Tak terasa seakan-akan baru kemarin kita mulai Ramadan. Dan perasaan yang sama nanti juga akan kita alami manakala Ramadan telah usai. Kita merasa baru kemarin bulan Ramadan datang menjumpai kita. Maka mari sama-sama kita manfaatkan hari-hari yang tersisa, khususnya di 10 hari yang terakhir ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, yakni jika masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau mengikat kuat kain beliau. Yakni ini kinayah, ini gambaran daripada kesungguhan beliau dalam beribadah. Wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau tidak hanya beribadah sendirian saja tapi juga mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir. Dan ini semua tentu harapannya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Malam yang Allah Subhanahu wa taala namakan dengan nama Lailah Mubarakah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Malam yang penuh barakah, malam yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, malam yang Allah gambarkan dalam surat Al-Qadr sebagai Lailatun khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ibadah pada malam tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sebanding atau lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus hidayah kepada kita dan terus agar kita istiqamah di atas jalan Islam ini dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, yang datang kematian kepada kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun, pelajaran ke-24, yang mana masih seputar tentang Al-Adad dan pasangannya Al-Ma'dud. Angka atau bilangan dan Al-Ma'dud yang terbilang, isim yang diletakkan setelah Al-Adad. Dan malam ini Alhamdulillah kita sudah masuk ke angka 100 ke atas. Setelah kita melewati beberapa pertemuan, mulai dari angka 1, kemudian angka belasan, kemudian angka puluhan, kemudian kita masuk ke angka 100, dan seterusnya. Dan sekarang kita masuk ke angka ribuan. Namun, karena cukup lamanya kita libur, kurang lebih 2-3 pekan kita tidak bertemu, alangkah baiknya malam ini kita akan murojaah sebentar. Kita akan mengulang sebentar apa yang telah kita pelajari sebelumnya terkait dengan al-adad wal-ma'dud ini. Yang pertama sekali, kita mulai dengan angka 1 dan 2. Wahid dan Itsnan. Yang pertama, hal yang pertama yang penting diingat di sini bahwa angka Wahid dan Itsnan, al-adad Wahid wa Itsnan adalah al-adad yang diletakkan di belakang setelah al-ma'dud. Yani wahid dan itsnan biasanya diletakkan setelah al-ma'dud. Maka di sini contohnya talibun wahidun dan taliban itsnani. Angka wahid dan itsnan di belakang. Dan kemudian yang kedua juga yang perlu diingat tentang angka 1 dan 2 ini adalah wahid dan itsnan di sini posisinya sebagai na'at, sebagai sifat. Maka kaidah an-na'at wal man'ut berlaku di sini. Kaidah tentang as-sifa wal mausuf berlaku di sini. Maka jika al-mausufnya atau al-man'utnya mudzakkar, maka an-na'atnya juga mudzakkar. Jika al-man'utnya mu'annas, maka an-na'atnya juga mu'annas. Maka ketika talibun kita ganti menjadi talibatun mu'annas, maka lihat talibatun wahidatun. Begitu juga yang angka dua, talibatanisnatani. Dua siswi. Ini angka satu dan dua. Dan yang ketiga yang perlu juga diingat tentang angka satu dan dua, bahwa angka wahid dan ithnan terkadang bisa dihapus. Memungkinkan untuk bisa dihapus. Maka cukup diwakili oleh al-ma'dud yang tersebutkan. Khususnya angka dua. Angka dua sangat memungkinkan untuk dihapus. Karena keberadaan al-ma'dud itu sudah cukup menunjukkan bahwa al-adadnya ithnan. Maka sebagai contoh di sini, talibanithnani, ketika antum hapus angka duanya, ithnani, cukup dengan talibani, maka sudah cukup. Sudah cukup untuk mewakili angka dua yang dihapus, karena bentuk al-muthanna sudah menunjukkan angka dua. Ini tiga hal yang terkait dengan al-adad wahid wa ithnan, angka satu dan dua. Kemudian, dan ini sudah kita ulang berkali-kali, dan ini penjelasan ini sudah kurang lebih 2-3 kali kita ulang kembali agar terus kita ingat. Kemudian juga yang sudah kita pelajari angka 3-10 di sini. Bahwa angka 3-10 yang pertama yang perlu kita ingat, bahwa al-adad min 3 ila 10, angka dari 1-10, bentuk ma'adudnya adalah jama' majrur. Bentuk ma'adudnya adalah jama' majrur. Dan dia diletakkan di belakang. Al-ma'adudnya diletakkan di belakang setelah al-adad. Berbeda dengan angka 1 dan 2 sebelumnya. Maka sebagai contoh di sini, thalathatu tullabin. Maka lihat di sini angka thalathatu, angka 3, ma'adudnya tullabin. Bentuknya adalah jama' majrur. Dan ini berlaku sampai 10. Maka ketika kita katakan 10 siswa, asyaratu tullabin. Ini hal yang pertama perlu kita ingat. Yang kedua, angka 3-10, hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah jenisnya, jenis al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Jenis al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Maka jika ma'adudnya mudhakkar, maka al-adadnya mu'annath. Dan kebalikannya jika ma'adudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudhakkar. Dan untuk mengetahui jenis al-ma'adud, apakah dia mudhakkar atau mu'annath, dikembalikan dulu ke bentuk mufradnya. Dikembalikan dulu ke bentuk tunggalnya. Maka di sini, thalathatu tullabin, tullabin masih jama'. Untuk menentukan tullabin ini mudhakar atau mu'annath, dikembalikan dulu ke mufrad, baru bisa kita pastikan bahwa dia mudhakar atau mu'annath. Tullabin, mufradnya adalah talibun. Talibun mudhakar. Maka, lihat angkanya, thalathatu. Thalathah. Dengan ta' marbutah di belakang, maka dia mu'annath. Maka, al-ma'adudnya mudhakar. Karena al-ma'adudnya mudhakar, maka al-adadnya mu'annath. Maka dari sini kebalikannya, jika al-ma'adudnya mu'annath, seperti misalnya di sini, talibatin, talibatin mu'annath, karena asalnya, mufradnya adalah talibatun. Maka angkanya harus mudhakar, al-adadnya harus mudhakar. Thalathu talibatin. Nah, ini hal yang kedua, yang perlu kita ingat tentang angka 3-10. Yang ketiga, pola al-adad wal-ma'adud dari 3-10, kalau antum perhatikan, polanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsu talibatin, ashru talibatin. Antum lihat di sini, al-adadnya al-mudhaf, al-ma'adudnya sebagai mudhafun ilaih. Dan kaidah-kaidah tentang al-mudhaf wal-mudhaf ilaih sudah kita jelaskan. Dan dikenakan kepada angka 3-10 jika ditinjau dengan hubungannya dengan al-ma'adud. Ini hal yang kedua, angka 3 dan sampai 10. Kemudian ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah al-ikhwah di studio sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak ya ikhwan? Alhamdulillah. Insyaallah Ramadan mubarak. Allah ibarik fik. Antum mendengarkan tadi murojaah 1 sampai 10 sudah kita bahas tadi? Nah. Fahimtum insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Kita masuk ke angka 11 sampai angka 20. Kita masuk angka belasan sekarang. Namun sebelumnya perlu kita ingatkan bahwa al-ma'dud untuk angka 11 sampai 99 adalah bentuknya mufrad mansub. Kalau tadi sebelumnya angka 3 sampai 10 jama' majrur, maka di sini di angka 11, bahkan ini juga berlaku sampai 99. Berlaku sampai angka 99, ma'dudnya bentuknya mufrad mansub. Sekarang kita fokuskan dulu ke angka belasan. 11 sampai 19. Angka belasan, 11 sampai 19, terdiri dari dua angka. Angka 11, 12, 13, sampai 19, ini mukawwanun bila adadain. Mukawwanun min ala adadain. Dia terdiri dari dua angka. Angka yang pertama, angka satuan, ahada, itna, thalatha, dan seterusnya. Angka keduanya adalah angka 10, asyara. Maka di sini perlu dilihat masing-masing kondisi daripada dua angka tersebut. Karena nanti ada perbedaan kondisi antara angka pertama dan angka kedua. Sekarang kita fokuskan ke angka 11 dan 12. Tolong dibaca al-akh Maulana. Fadhal. Iqra angka 11 dan 12 baik dengan al-ma'dud yang mudhakkar maupun mu'annath. Tafadhal. Bismillah. Ahada asyara taliban. Nah. Ihda asyarata talibatan. Ithna asyara taliban. Ithnata asyarata talibatan. Nah, syukran ya. Afad. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan al-ma'dudnya mufrad mansub. Kemudian angka 11 dan 12, kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Ini khusus untuk angka 11 dan 12. Kedua angkanya, baik angka pertama maupun angka kedua, angka satuan maupun angka 10-nya, kedua angka ini jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Ini khusus 11 dan 12. Maka di sini seperti yang tadi kita dengarkan bacaan Maulana, ahada asyara taliban. Taliban muzakkar wala muannats ya ikhwan? Muzakkar. Muzakkar. Maka ahada muzakkar, asyara juga muzakkar. Kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Ketika kita rubah menjadi mu'annath, talibatan, menjadi mu'annath, talibatan, maka angka pertama dan angka keduanya ikut jadi mu'annath. Ihda asyrata talibatan. Ihda mu'annath, asyrata juga mu'annath. Wadih? Wadih. Itu angka 11 dan 12. Kemudian angka 13 sampai 19, nah ini punya hukum tersendiri. Angka 13 sampai 19, angka pertamanya, angka satuannya, berlawanan jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Maka jika ma'dudnya mudhakar, maka angka pertama, angka satuannya mu'annath. Angka keduanya, mengikuti jenis al-ma'dud. Dan kaidahnya masih ingat, ikhwan, ada kata kunci yang kita sempat kita ulang-ulang untuk memudahkan kita mengingat angka 11 sampai 13 sampai 19 ini apa ini? Masih ingat? Dekat sama jauh berbeda. Naam, dekat sama jauh berbeda. Yang dekat dengan al-ma'dud sama jenisnya, yang jauh dengan al-ma'dud berbeda jenisnya. Dan ini tidak perlu kita rinci secara keseluruhan karena ini hanya murojaah saja. Faham tum? Kemudian masuk ke angka puluhan, isyrun di sini. Isyruna taliban, kemudian isyruna talibatan. Lihat halaman 162 sekarang. Angka 20, angka puluhan khususnya, baik 20, kemudian angka 30 berapa, Ikhwan? 30? Salatun. 40? Arba'un. Teruskan. Khamsun. Terus. Sab'un. 80? Thamanun. 90? Tis'un. Angka puluhan tidak berubah kondisinya, walaupun ma'dudnya berubah. Maka mau ma'dudnya mudzakkar, mau ma'dudnya mu'annath, dia tetap begitu. Ishruna taliban. Ganti ma'dudnya dengan talibatan. Jadi mu'annath. Bagaimana? Tetap. Ishruna talibatan. Dan ini juga berlaku untuk angka 30, 40 sampai 90. Angka puluhan. Nah, kemudian ketika berbicara angka 21, 22 sampai 29, kaidahnya hampir sama dengan kaidah 11 dan 12, hampir sama, 11 dan sampai 19. Angka 21 dan 22, angka 21 dan angka 22, angka satuannya mengikuti jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Itu 21 dan 22. Kalau isyrun tentu tidak berubah, isyrun tidak berubah. Yang berubah adalah angka satuannya. Wahid, itnan, thalathah yang di depannya. Angka puluhannya isyrun tidak berubah apapun kondisinya. Maka yang jadi fokus perhatian kita angka satuannya. 21 dan 22, angka 1 dan 2-nya jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Ma'dud yang mudzakkar, dia mudzakkar. Ma'dud yang mu'annath, dia mu'annath. Sama seperti angka 11 dan 12 tadi. Adapun angka 3 di 23 sampai 29, bagaimana angka satuannya, Ikhwan? Ditinjau dengan jenis al-ma'dud, bagaimana jenisnya? Berlawanan. Maka di sini, thalathatun wa ishruna taliban. Taliban mudhakar, maka thalathatun dia mu'annath. 23 siswa, thalathatun wa ishruna taliban. Kalau kita ganti 23 siswi, tolong dibaca, Ikhwan. Bagaimana 23 siswi? Salatun wa ishruna talibatan. Naam. Ketika talibatan, maka yang tadinya salatun jadi salatun muzakkar. Wadih? Wadih. Ini berlaku sampai 29. Begitu kaidahnya. Dan kaidah 21 sampai 29 serta kaidah 20 ini menjadi patokan untuk angka berikutnya. 31 sampai 39, 40 sampai 49, 50 dan sampai angka 99. Begitu kaidahnya. Maka sengaja di sini penulis hanya menyebutkan angka 21 sampai 30 saja. 21 sampai 29. Sisanya 31, 32 tidak disebutkan. Kenapa? Karena kaidahnya huwa-huwa, al-qaidah hiya-hiya. Mana al-qaidah hiya-hiya? Dia-dia juga. Nah, kaidahnya dia-dia juga. Nah, hiya-hiya. Maka kalau kita, dan sudah kita tes berkali-kali di pertemuan lalu. Nah, kita rubah angka jadi 71, bagaimana angka 85, bagaimana angka 64, bagaimana angka 99. Ini sudah kita tes. Dan tidak perlu kita ulang lagi secara keseluruhan, karena ini hanya sekedar murojaah. Nah, selesai sampai angka 99. Wadih? Wadih. Wadah ya ikhwan, insyaAllah. Nah. Kemudian, masuk angka 100 di halaman 163. Kalau tadi 11 sampai 99 ma'adudnya adalah mufrad mansub, mulai angka 100, bagaimana ikhwan? Dan 1000 serta kelipatan-kelipatan keduanya, kelipatan 100 maupun kelipatan 1000, bentuk ma'adudnya adalah mufrad majrur. Wadih? Maka di sini lihat mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Lihat bentuk madudnya bagaimana? Mufrad majrur. Nah, maka ada ini sama seperti pola apa ini? Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Ini pola apa ini, ikhwan? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Begitu pula angka angka 200, angka 300, kemudian berapa lagi? Sampai 900, bahkan 1000 dan kelipatan-kelipatan daripada 1000 sama. Ma'adudnya mufrad majrur. Wadih? Wadih insyaAllah. 100, kemudian dan 1000. Serta kelipatan daripada keduanya, maksudnya 100, kemudian 200, 300, kita bicara ini ya, nah, ratusan saja, 400, 500, kita enggak bicara ratusan digabung dengan puluhan, tidak. Murni ratusan saja, 100, 200, mi'atan, 300, 400, 500, sampai 900, sama jenis, sama bentuk ma'adudnya, mufrad, majrur. Begitu pula angka 1000. Alfu talibin. Atau alfu talibatin. Begitu pula kelipatan-kelipatan. 2000, 3000, 4000, 5000, sampai berapa ini? Sampai puluhan ribu, sama. Bahkan sampai ratusan ribu, sama. Tapi dengan syarat dia tidak digabung dengan puluhan, tidak digabung dengan puluhan dan tidak digabung dengan ratusan, kelipatan-kelipatan genapnya saja. Wadih? Dan tidak terbatas begitu. Nah, selama tidak digabung dengan puluhan atau digabung dengan ratusan, dia murni hanya angka puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, wadih insyaallah. Insyaallah. Nah, sekarang kita mulai bicara kelipatan-kelipatannya sekarang. Kita bicara. Kita mulai dengan kelipatan 100 dulu. Setelah 100, 200. Bagaimana 200? Lihat halaman 164. Kita bicara ratusan dulu. Mi'atani itu 200. Ketika digabung dengan mudhafun ilaih, ketika digabung dengan mudhafun ilaih, lihat mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Apa yang hilang? Nun. Nunnya. Karena mi'atan itu hukumnya disamakan dengan hukum musanna. Dan musanna ketika digabung dengan mudhafun ilaih, nunnya hilang. Al-musanna ketika digabung dengan mudhafun ilaih, nunnya apa? Hilang. Mi'atani asalnya begitu. Ketika kita bilang 200 siswa atau 200 siswi, tolong dibaca 200 siswa. Mi'ata talibin. 200 siswi. Ada perubahan tidak ketika kita ganti jadi siswi? Tidak ada, tetap. Mi'ata talibatin. Wadih? Wadih, insyaAllah. 300 siswa. Silakan. 300 talibin. 300 talibin. Lihat. Ma'adudnya sama. Mufrad. Majrur. Wadih? Sampai 900. Baca 900 siswa atau siswi. Talibin. 900 siswi. Tis'umi'ati talibatin. Tis'umi'ati. Kenapa dia bukan tis'umi'atin? Karena dia juga idhofah juga dengan sebelumnya. Betul, betul sekali. Mi'ati di sini ditinjau dengan tis'u, dia mudhafun ilaih. Tapi ketika ditinjau dengan hubungannya dengan talibin, jadi apa? Jadi mudhaf. Dan mudhaf tidak boleh di tanwin. Wadih? Wadih. Allah yusahil umurakum ya ikhwan. Semoga Allah mudahkan antum memahami angka-angka ini. Ini Ada ingat sekali ini di Al-Mustawa Thamin fi Kulliyati Syariah dulu ketika kita masih di Ma'had. Di Fakultas Syariah kita belajar satu semester full Al-Adad wal-Ma'adud, satu semester, semester terakhir. Cukup ngejelimet, jangankan kita, hatta Al-Arab anfusuhum, sampai orang Arab saja kadang angka-angka seperti ini tidak diperhatikan kaidah-kaidahnya. Maka mari sama-sama kita pahami kaidah-kaidah ini, insyaAllah. Allah mudahkan, insyaAllah. Mudah, insyaAllah. Al-Arabiyyah itu sahlah. Ada sekedarik? Bala. Nah. InsyaAllah. Allah banyak menyebutkan Al-Quran itu Allah mudahkan. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Allah telah mudahkan Al-Qur'an. Berarti menunjukkan bahasa yang Allah jadikan sebagai bahasa Al-Qur'an juga mudah. Sahlun insyaAllah. Nah. Kita minta kepada Allah kemudahan. Sekarang 101 dan sampai 110. Tolong dibaca, Maulana. 101, kemudian 110. 101 sampai 110. Nah, 101 dulu sampai 102. Kemudian baru kita lanjutkan 103 sampai 110. 101, 102 dulu, silakan. Bismillah. Mi'atu talibin wa talibun. Nah, di sini ada mi'atu talibin dan ada talibun. Seakan-akan ketika antum menyebutkan angka 101 dipisah antara 100 dengan satunya. Seakan-akan ketika antum mengatakan 101 dalam bahasa Arab, 100 disebutkan sendiri, 1 juga disebutkan sendiri-sendiri. Wadih? Sebutkan dulu 100, mi'atu talibin, selesai. Baru kemudian antum tambahkan 1. Wa, pakai wa. Talibun. Asalnya apa? Wa talibun wahidun. Asalnya begitu. Mi'atu talibin wa talibun wahidun. Asalnya begitu. Kenapa wahidunnya kita hapus? Bagaimana tadi penjelasannya? Angka 1 dan 2 itu bisa dihapus al-adadnya. Maka cukup dengan antum menyebutkan al-ma'adud sudah cukup. Wallahi ya ikhwan. Wallahi insyaAllah. Begitu pula ketika antum bilang 102. Silakan. Tolong dibaca. Mi'atu talibin wa talibani. Antum sebutkan dulu 100-nya, baru antum sebutkan angka 2-nya. Wadih? Wadih, insyaAllah. Dan ini juga berlaku untuk angka 201, 202, begitu pula 301, 302, begitu pula 401, 402. Dan seterusnya sampai 901, sampai 902. Dua. Bisa? Kita coba. 301. 201. Bagaimana? 201. Mi'ata talibin wa talibun. Nah, mi'ata talibin wa talibun. Naktub ala sabura. Kita tulis di padri sewa. Biar antum gak bingung. Nah. Sepertinya baru terawih. Agak cukup nanti. Bismillah. Nah, naktub. Naktub al-sabura. Kita fokuskan dulu 101 dan 102. Iqra' maratan thaniyah ya Maulana. 101 102. Mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibin wa talibun. Ketika antum menyebutkan 101, maka seakan-akan antum menyebutkan 100 dulu, baru sebutan angka satunya. Dipisah jadi seakan-akan begitu. 100, berapa 100? Mi'atu talibin. 100 siswa. Tambah satu. Wa talibun. 102. Mi'atu talibin wa taliban. Mi'atu talibin. Wa dua, angka dua. Talibani. Asalnya satu siswa, bagaimana? Satu siswa. Asalnya bagaimana? Wa talibun. Wahidun. Wahidun, kan begitu asalnya, ya tidak? Dua siswa. Isnani. Wa talibani. Isnani. Nani. Asalnya begini kan? Asalnya begini asalnya. Hanya saya tadi sudah kita jelaskan, angka satu dan dua bisa dihapus. Kita cukupkan dengan menyebutkan al-ma'dudnya saja. Karena al-ma'dudnya sudah mewakili angka yang dihapus. Ketika Anda bilang kepada antum talibun, berapa jumlahnya berarti? Talibun. Satu. Satu. Karena talibun mufrad. Ada sekitarik? Bala. Ketika Anda bilang talibani, berapa jumlahnya? Dua. Karena bentuk al-musanna, alif dan nun ini sudah menunjukkan angka. Angka dua. Antum tidak sebutkan angka duanya pun sudah cukup sudah. Taliban sudah cukup mewakili angka dua. Wadih? Dan kaidah ini juga berlaku untuk 201, 202. 301, 302. 401, 402. 501, dan terusnya sampai 901, sampai 902. Wadih? Wadih. 201. Coba, kita coba. Sebutkan dulu 200-nya. Bagaimana? Mi'ata talibin. Mi'ata talibun. Bagaimana nulisannya? Ah, begini. Mi'ata talibin. Talibin. Berarti ini 200 ya. 200 siswa ya. Tambah 1. Wa talibun. 202. Mi'ata talibin. Wa talibani. Wadih? 301. Salasu mi'ati talibin wa talibun. Wa talibun. 302. Salasu mi'ati talibin wa talibani. Wadih? 401. Sama. Arba'u mi'ati talibin wa talibun. 402. Arba'atu mi'ati talibin wa talibani. 501. Khamsu mi'ati talibin wa talibun. 502. Khamsu mi'ati talibin wa talibani. 901. Tis'u mi'ati talibin wa talibun. 902. Tis'u mi'ati talibin wa talibani. Wadih? Wadih, insyaAllah. Maka nanti antum akan lihat yang hanya disebutkan ini saja nih, 101, 102. Sisanya tidak disebutkan lagi. 201 itu tidak disebutkan lagi. Karena kaidahnya huwa-huwa. Al-qa'idah itu hiya-hiya. Apa artinya al-qa'id itu hiya-hiya? Dia-dia juga. Dia-dia juga kaidahnya. Wadih? Wadih. Bahasa Arab itu menyenangkan sebenarnya. Asal antum bersungguh-sungguh belajarnya insyaAllah. Jelas? 101, 102? Ini mewakili angka 201, 202, 301, 302. Terus sampai berapa tadi? 902. Dan 900? 2. Wadih? Kita hapus angka 101, 102 kita hapus semua. Karena tempatnya tidak cukup, kita mau tulis angka 200-nya sekarang. 100 berapa? 103 sampai 110 sekarang. Kita hapus dulu ini. Karena ini malam ganjil, kita Nabi SAW menganjurkannya kita menghidupkan malam-malam ganjil. Jadi kita sampai pagi insya Allah belajar bahasa Arabnya. Insya Allah. Allah yusahil umurakum ya ikhwan. Baik, ikra 103 sampai 110. Ikra ya Maulana. Yang lainnya mau baca 103? Mana ikra? Zidni al-ma ya Abdul Rahman. Intah al-ma. Bismillah. Mi'atun wa thalathatun wa thalathatu tullabin. Naam. Langsung lagi 100. Mi'atun wa thalathu talibatin. Nah, mi'atun wa thalathu wa thalathatu tullabin. Kalau tadi 101, 102 antum pisah, sekarang 103 antum gabung. Mi'ah sebutkan, baru kemudian sebutkan angka 3. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Kenapa sekarang ma'adudnya jadi tullabin, bukan talibin lagi, Ikhwan? Bukankah tadi kita katakan 100 dan kelipatannya ma'adudnya mufrad majrur? Kenapa sekarang jadi tullabin? Jadi jamak majrur. Karena yang dilihat sekarang angka terakhirnya. 103, angka terakhirnya apa? Angka 3. Angka 3 dan sampai 10, bagaimana tadi ma'aninya? Ma'adudnya angka 3 sampai 10? Jamak majrur. Wadhi? Begitu pula nanti kalau jadi 103 siswi. Tolong dibaca 103 siswi. Ikra. Teruskan lagi, akhi. Mi'atun wa thalathu talibatin. Berarti kita gabung sekarang. Sebutkan angka 100. Jangan sebutkan ma'adudnya dulu. Ma'adudnya di belakang nanti. Satu saja ma'adudnya. Ma'adudnya di belakang. Satu saja. Dan ma'adudnya, menentukan jenis ma'adudnya, lihat angka terakhirnya. Untuk menentukan al-ma'adud, apakah dia mufrad, apakah dia jama', apakah dia mansub, ataukah dia majrur, lihat angka terakhir. 103. Angka terakhirnya angka berapa, Ikhwan? 3. Berarti angka 3, ingat kaidah angka 3 sampai 10, ma'adudnya bagaimana? Jamak majrur. Maka begitu juga di sini. Mi'atu, mi'atun, selesai. 100, tambahkan 3 siswa. Wa thalathatu tullabin. Dan ingat, kaidah jenis al-ma'adud wal-adad, angka 3 sampai 10 berlawanan. Ada sekitarik? Kenapa thalathatu? Kenapa dia mu'annas di sini? Thalathatu tullabin. Mengapa thalatha di sini mu'annas? Karena ma'adudnya mudhakar. Mana ma'adudnya? Tullabin. Untuk menentukan jenis al-ma'adud, bagaimana tadi? Kembalikan ke mufradnya. Kembalikan ke mufrad. Mufradnya adalah? Talibun. Maka dia mudhakar, maka al-adadnya harus mu'annath. Ketika kita rubah menjadi siswi, menjadi ma'adudnya mu'annath, tolong dibaca sekali lagi, 103 siswi. Mi'atun wa thalathun. Wa thalathu talibatin. Naam, ingat mi'atunnya munawwan, tapi kalau sudah angka satuannya dia, karena dia mudhaf dan mudhaf ilai, hilang tanwinnya. Teruskan, 104 siswa. Wasil, anta. Silakan. Bismillah. Mi'atun wa arba'atu talibin. Hah. Bagaimana? Tullabin. Tullabin. Nah, sekali lagi bacaannya bagus. Mi'atun wa arba wa arba'tu wa arba'atu. Nah. Tullabin. Nah. Mi'atun wa arba'atu tullabin. 104 siswa. 104 siswi. Iqra. Mi'atun wa arba'u talibatin. Talibatin, jamak dia. Sekali lagi. Mi'atun wa arba'u talibatin. Iya, kaidahnya sama. Wadih? Wadih. Perlu diulang lagi kaidahnya? Enggak perlu kan? Jelas insya Allah kan? Insya Allah. Teruskan, 105 siswa, 105 siswi. Lanjutkan akhil kirim. Antum, yang terakhir. Sebelahnya. Ikra ya. Nuridu anasma' sautak. Bismillah. Mi'atun wa homsun wa homsatu tullabun. Tullabin. Tullabin. Sekali lagi. Mi'atun. Mi'atun wa homsatu tullabin. Tullabin. Tullabin. Iya. 105 siswi. Mi'atun wa homsun talibatin. Sekali lagi. Mi'atun. Mi'atun wa khamsun. Wa khamsun atau wa khamsu. wa khamsu talibatin. Iya, mi'atun wa khamsu talibatin. Kaidahnya sama. Teruskan, 107 siswa atau siswi. Wasil ya Maulana. Bismillah. Mi'atun. Mi'atun wasittatu tullabin. Naam. 106 siswi. Mi'atun wasittu talibatin. Naam. Mi'atun wasab'atu tullabin. Mi'atun wasab'u talibatin. Yakfi. 108 siswa, 108 siswi. Mi'atun wa thamaniyatu tullabin. Naam. Mi'atun wa thamani talibatin. Naam. Satu lagi. Mi'atun wa tis'atu tullabin. Mi'atun wa tis'u talibatin. Iya, jazakallah khair. Kaidahnya sama. Dengan penjelasan 103. Sama. 110 siswa dan 110 siswi. Anta ya akhil kirim. Baca dengan benar. Hati-hati. Lihat harokatnya. Baca yang bagus. Mi'atun wa asyaratu tullabin. Naam. 110 siswi sekarang. Mi'atun wa asyru talibatin. Iya. Mumtaz. Kaidahnya sama. Tidak perlu kita ulangkan kaidahnya. Sudah cukup, Ikhwan? Dan ini, 103 sampai 110, kaidah ini juga berlaku untuk berapa? 203, 210. 303 sampai 310. 403 sampai 400. Teruskan. 503 sampai 410. 603. Dan seterusnya sampai 903 sampai 910. Kaidahnya, hiya-hiya. Sehingga kalau ana minta misalnya kepada antum 305 siswa. 300 bagaimana angka 300? 300. Ya tidak. 300 teruskan 300 siswa. Silakan. 300. Ya Allah ya akhwan. 300 wa khamsatu tullabin. Kita coba dengan tulisan. Kemudian antum coba dibaca. Siap? Ana akan tulis beberapa angka di papan tulis. Lalu antum coba baca. Ini sudah kita pelajari. Ini dan kaidah ini sekali lagi berlaku sampai 903 dan sampai 910. Sama seperti itu. Nah. Kita ulang sekali lagi dari Ikhwan. Bagaimana 103? Tolong dibaca. Mi'atun wa salasatu tullabin. Mi'atun. Angka 100 ini. Wa. Salasatu. Tullabin. 103 siswi. Mi'atun wa thalathu talibatin. Nah, kaidah ini berlaku juga untuk 104 sampai 100 berapa? 110. Sama. Dan begitu juga kaidah 223, 24, 25 sampai 210. Coba kita coba teruskan dulu 104. Bagian 104. 104 siswa dulu. Nah, 104 siswi. Talibatin. Teruskan 105. Mi'atun wa khamsatu talibatin. 106 siswa. Mi'atun wa sittatu tullabin. 106 siswi. Dan begitu seterusnya sampai 109. 109 siswa. 109 siswi. 110 siswa. 110 siswi. Kaidah ini juga 203 sampai 210. Sama. 203. Silakan. 203. Kaidahnya sama. 203 siswa. Silakan. Mi'ata. Mi'atani. So? Kan ma'adudnya tidak kita sebutkan di depan, langsung di akhir. Dua mi'atani wa wa thalathatu tullabin. Sama kaidahnya. 203 siswi. Mi'atani wa thalathatu tullabin. 204. Mi'atani wa arba'atu tullab. Siswi. Mi'atani wa arba'atu tullabin. 205. Teruskan. Mi'atani wa khamsatu tullabin. Ya. Siswi. Mi'atani wa khamsatu tullabin. Wadih. 303. Nah, 303 siswi. Thalathu mi'atin wa thalathu talibatin. Ila akhir angka 900 berapa? 910. Dan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk 121, 122 dan sampai 130, 190. Dan nanti kaidahnya 210 sampai 290 sama nanti jatuhnya. Nah, wadih. Sampai sini dulu penjelasan kita. Berarti kita masih meroja angka ratusan. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya ba'da Ramadan insyaallah angka 100 dan terus angka 1000 insyaallah. Mohon meroja antum download pelajaran kita beberapa pertemuan belakangan ini. Antum ulang-ulang di rumah. Wadih, ikhwan. Nah. Sampai sini dulu. Ana serahkan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan juga pembahasan di malam hari ini. Dan nampaknya tidak ada pertanyaan dari pesan singkat pun yang masuk di kesempatan ini. Akan kita tutup mungkin, Ustaz. Ya, yang sebagai khulasah atau istifadah. Nah, alhamdulillah kita sudah murojaah di malam ini mulai dari angka 1, kemudian angka puluhan sampai angka ratusan. Dan insyaallah jika antum ikuti dengan baik, jika antum bersungguh-sungguh, seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan belajar bahasa Arab ini insyaallah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah insyaallah. Tinggal kita yang paling penting untuk diingatkan di sini, dan ini yang sering kita ingatkan juga kepada ikhwan dan akhwat semua dalam belajar bahasa Arab khususnya, murojaah. Dan mengulang pelajaran ini sangat bermanfaat. Karena dengan seringnya kita mengulang-ulang, nanti kaidah-kaidah seperti ini yang tadinya teori lama kelamaan menjadi hal yang kita ingat di kepala kita, sehingga mudah setelah itu untuk mengeluarkannya kapan saja karena kita mengingatnya. Nah, dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. InsyaAllah kita ketemu lagi. Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. InsyaAllah kita ketemu lagi di bulan Syawal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima tilawah Al-Quran kita, menerima sadaqah kita, dan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan anugerah takwa yang terus akan melekat dalam pribadi kita walaupun Ramadan telah selesai. Demikian ana tutup. Subhanakallahumma syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas pembahasan materi di malam hari ini dari program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durus Sulugh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga, diberikan keberkahan pada umur dan ilmu beliau serta dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab di waktu dan kesempatan yang lainnya. Dan demikianlah ikhwatul Islam pelajaran kita di malam hari ini dari bahasan lanjutan penjelasan tentang adad dan ma'dud. Semoga makin menambahkan pemahaman kita tentang bab ini. Ikuti dan simak kembali di waktu dan kesempatan berikutnya. Dan kami pun undur diri untuk di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan taufik dan pemahamannya untuk kita semua, yang di mana insyaallah taala pelajaran ataupun ilmu bahasa Arab ini bermanfaat pula untuk kita semua dalam memahami ilmu agama Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.